Tapi insya Allah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Qauluhu fa innahu ay sya'an laisa bainaha wa bainallahi hijab, hadhihi al-jumlah mufassarah li dhamir sya'an ay fa innaha la tuhjabu 'anillahi fayaqbaluha. Sedikit sudah kita singgung tentang seputar hendaknya seorang muslim itu berhati-hati dari perbuatan zalim terhadap siapapun, sampai pun kepada orang kafir. Jangan sampai berbuat zalim melampaui batas. Jangan mentang-mentang ini kafir boleh kita curi hartanya, nah, ini seorang kafir boleh kita zalimi, tidak boleh. Prinsip seorang muslim adalah meninggalkan kezaliman. Kenapa demikian disebutkan dalam hadis ini? Karena sesungguhnya perkaranya tidak ada penghalang antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah ini kata beliau jumlah yang mentafsirkan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu kata ganti yang ada pada kalimat fa innahu. Hu di sini disebut dengan dhamir sya'an. Perkaranya. Apa perkaranya? Tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Fa innaha la tuhjabu 'anillah, enggak ada hijab, enggak ada penutup, tidak ada dinding. Fayaqbaluha, Allah akan terima. Wa fiha wa fil hadits aidan qabulu khabaril wahid al-'adl. Ini juga penting prinsip di dalam menerima khabar adalah menerima kabar salah seorang yang adil. Satu orang bolehnya kita menerima kabar walaupun dari satu orang kalau dia itu adil. Nah, sekarang definisi adil ini seperti apa? Apakah setiap muslim adil? Tidak. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya al-aslu fil muslim masturul hal. Asal diri seorang muslim itu kalau kita tidak kenal mastur hal, enggak diketahui keadaannya. Kita enggak tahu dia adil, kita juga enggak tahu dia itu fasik. Ya, misal datang seorang muslim memberikan kabar kepada kita. Ya. Maka tabayyun memperjelas keadaannya. Kenapa? Karena keadaan seorang muslim itu masturul hal, enggak diketahui, tertutup keadaannya. Kita enggak tahu apakah dia adil atau dia fajir, zalim. Tetapi kalau dia tahu, kita yakin dia itu orang yang adil, kita kenal dia, bagaimana kesehariannya, kita tahu dia adil, kabarnya diterima. Tapi kalau kita tidak tahu dia, ya kita tidak pernah muasarah, kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah melihat berurusan dengan dia. Ya, karena seseorang itu akan diketahui watak, diketahui kepribadian, diketahui modelnya. Ketika kita sudah muasarah, ya. Ketika kita sudah ada urusan, itu akan diketahui masing-masing. Kalau belum ada urusan, tampaknya khair-khair saja, enggak ada masalah. Ya, karena memang enggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau kita sudah mulai berurusan, ya, kita sudah mulai ada interaksi dengan dia, entah itu dalam masalah muamalah dunia, entah itu dalam masalah muamalah yang lain, kita akan tahu. Ya, dengan suhbah tadi, seperti apa fulan ini? Oh, fulan ini orangnya seperti ini. Kenapa kok bisa tahu? Karena saya sudah sering ya berinteraksi, bermuamalah dan lain sebagainya. Ini baru kita katakan fulan adil. Tetapi kalau kita enggak pernah interaksi, kita enggak pernah berurusan, kita enggak pernah ada muamalah, kemudian kita mengatakan fulan adil, dari mana buktinya kalau kita bisa mengatakan fulan adil? Oh, dia muslim, enggak bisa. Apalagi zaman sekarang, muslim zaman sekarang, ya. Nah, adapun ketika pada masa sahabat, enggak usah sudah dibahas. As-sahabah kulluhum udul. Kalau sahabat semuanya adil. Nah, ini garisnya para ulama. As-sahabat kulluhum udul. Semuanya adil, diterima langsung kabarnya. Baik. Sampai ketika namanya tidak disebutkan. di tabi'in, sahabat Nabi. Dia mengatakan qala fulan min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam anin Nabi alaihi salatu wassalam, diterima hadisnya. Loh, fulan sahabatnya siapa? Enggak perlu tahu. Tahu alhamdulillah, enggak tahu majhulnya sahabat ini, jika sahih hadisnya diterima. Ini kalau sahabat. Tetapi kalau setelah sahabat, setelah tabi'in, setelahnya dibahas. Ya, dibahas, apalagi zaman kita. Nah, jadi kita enggak akan bisa mentazkiyah seorang ini adil. Ya, ini enggak adil kalau kita belum betul-betul apa? Mengetahui keadaan dia, ya. Nah, jadi asal seorang muslim, sebagian para ulama mengatakan masturul hal, enggak diketahui keadaannya kayak apa. Jadi kalau kita mengatakan atau mendengar kabar dari ikhwah atau apa, ya, kita enggak bisa mengatakan wah diterima ikhwah kok yang ngomong, misalkan. Enggak, belum bisa. Nah, oh ini yang mengatakan seorang muslim, juga belum bisa. Kecuali dia itu adil. Ya, maka qayyid adil ini perlu. Enggak hanya khabar satu muslim tetapi juga apa, adil. Nah, dan adil caranya banyak diketahui tazkiyah dari para ulama kalau zaman itu, zaman periwayatan. Ya, dan para ulama enggak akan mentazkiyah seseorang kecuali melalui proses, melalui betul-betul ya, metode-metode yang mereka terapkan dalam menilai. Kalau kadang kalau kita menilai seseorang itu kan karena mungkin cocok sama kita, kita katakan adil fulan. Tapi kalau kita enggak cocok sama dia, saya masih ragu sama fulan. Kenapa? Dasarnya enggak ada definisi tertentu kita mau menghukumi orang adil atau enggak, itu enggak punya kriteria tertentu. Beda dengan para ulama. Imam Bukhari memasukkan para rijal, ya, perawi-perawi dalam apa? Sahihnya itu punya kriteria. Ya. Saya punya kriteria rawi yang saya akan masukkan ke mana? Ke sahih. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau enggak masuk. Walaupun ini masya Allah ini orang yang terpercaya, tapi enggak masuk kriteria, enggak dimasukkan. Hadisnya pun enggak dimasukkan. Masukkan dipilah, dipilih, dipilah, dipilih, seperti itu. Kalau kita enggak punya kriteria kan? Ya, seperti adil seperti kita itu kayak apa? Enggak bisa. Terkadang kita masih dikalahkan dengan atifiyah perasaan. Dikalahkan dengan apa? Perasaan. Atifiyah kita muncul. Baik. Tetapi kalau kita yakin dia adil, ma'ruf dengan keadilan, ma'ruf dengan sidq, jujur, ya maka diterima kabarnya. Wa wujubul amali bihi, dan wajib untuk beramal dengan kabarnya tadi. Kalau kita sudah yakin dia adil, enggak perlu dikoreksi. Ya. Karena sebagian mengatakan kalau sudah dicap adil kemudian kita masih koreksi, kecuali betul-betul memang koreksi ini bukan berarti enggak percaya tapi sekedar untuk menambah kekuatan. Nah, ini kita akan ya menyelisihi dari kaidah para ulama. Kecuali ya disebutkan dalam sebuah ayat, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, ya, apa? Tabayyan, tasabut, ya, cek betul-betul beritanya. Jangan-jangan ini adu domba, jangan-jangan ini enggak betul. Tabayyun, seorang muslim. Nah, intinya mafhumnya apa? Kalau datang kepada kalian seorang yang adil, enggak fasik, diterima tanpa tabayyun. Kecuali mimbab ta'akut saja, penguatan saja, bukan untuk bab benar atau tidak, tapi penguatan. Semakin kuat, semakin mantap. Ya, jika disertai dengan bukti. Wa ba'tsul imamil ummal li jibayatiz zakah. Di samping kaidah yang pertama, diterima kabar satu orang yang adil dan wajibnya beramal dengan kabar yang dia bawa, yaitu seorang imam boleh mengutus pekerja untuk mengambil zakat. Wa annahu ya'idu ummalahu wa wulatahu, memberikan tausiah, nasihat-nasihat, bimbingan kepada para ummal dan juga para ya penguasa wulat yang di bawahnya, diberikan apa, arahan-arahan. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, memerintahkan mereka untuk takwa. Wa yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka ilmu Sehingga seorang pemimpin itu tentunya diharapkan yang paling pintar dari mereka. Ya, dari sisi din tentunya, yang tahu halal haram, yang tahu syubhat, yang tahu ya hukum-hukum, diharapkan dengan betul seorang penguasa itu. Nah, sehingga dia bisa apa melakukan tugasnya dengan baik. Wa yanhahum 'anil dzulmi, mencegah mereka dari kedzaliman. Ya, mencegah mereka dari kedzaliman. Melarang jangan berbuat zalim dan lain sebagainya. Wa yu'arrifuhum su'aqibatihi, memperkenalkan kepada mereka akibat jeleknya. Wa tanbih 'ala ta'lim bitadrij. Demikian juga ada tanbih, sebuah peringatan untuk ta'lim dengan tadrij. Ya, ta'lim itu pengajaran dengan cara metode proses dari yang mudah kemudian yang berikutnya. Demikian pula dalam hal tarbiyah pun juga tadrij, proses. Nah, jadi kita tidak bisa mengajari manusia langsung balik tangan, jelek jadi bagus, ya. Nah, tapi harus tadrij. Tapi jangan dipakai hujah kayak gini ya. Ya, mentang-mentang taklim itu harus pakai tadrij, kemudian kita yang diajari kemudian berhujah. Misalkan kita ahlul ma'asi, berhujah di hadapan guru kita. Misalkan ya ustaz, kan harus tadrij, saya ini orang maksiat, tapi ya nanti tadulah, jangan kayak gitu itu. Tolong, saya mau pelan-pelan. Intinya dia enggak, memang dia itu sebenarnya enggak, istilahnya enggak serius. Pelan-pelan seperti apa? Pelan-pelannya itu loh. Ya, jangan kemudian dia jadikan hujah untuk kita. Yang ini adalah untuk guru. Ya. Berikan pelan-pelan sesuai dengan kemampuannya. Adapun kita, ya sebagai seorang yang pengen tahu, jangan kemudian berhujah pelan-pelan lah, saya kan belum bisa ini. Ketika nasihati pelan-pelan, saya belum bisa ini. Lah, kapan pelan-pelannya? Kita ini dalam artian sekarang diri kita yang pengen pinter, diri kita yang pengen kokoh imannya, ya berusaha. Jangan kemudian kita santai-santai saja, nanti kalau Allah berikan hidayah, saya juga sadar kok. Lah, siapa yang menjamin kita? Ya, Allah akan beri kita hidayah atau tidak? Enggak ada. Ini adalah haknya guru ketika hendak menyampaikan pelan-pelan, tadrij. Nah, diri kita sebagai seorang yang ya pengen mendapatkan kebaikan, berusaha tentunya. Ya, jangan kemudian pelan-pelan. Sebenarnya dia itu sudah paham, cuma terkadang hawa nafsunya yang mendominasi dirinya. Banyak ini akibat yang seperti ini, pergaulan, ya, jauhnya dari orang-orang soleh, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Baik. Sehingga akhirnya agama kita ini sekedar tala'ub, bermain-main saja. Ya, seakan-akan lah, gampang, gampang. Akhirnya dia lama, ya, kelamaan, semakin jauh, semakin berat dari apa, semakin berat dengan agamanya. Akhirnya kalau ketika maksiat sudah menancap dalam hatinya, agama ini seakan pembatas. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Terus apa yang boleh buat saya? Ya. Nah, itulah. Apa sebabnya tadi? Ma'asi. Ketika diajari, hujahnya apa? Pelan-pelan. Saya belum bisa meninggalkan. Yang seperti ini tuh hujah untuk guru. Ngajari pelan-pelan, yang enak. Sehingga apa? Enak. Seorang itu pengen berubah, oh jalannya tarekoh kayak gini tuh. Ya, dia sendiri yang pengen berubah harus terus seperti itu. Nah, wasilah-wasilah kejelekan dia jauhkan, dia jauhkan, dia jauhkan, dia jauhkan. Nah, satu, dua, seperti itu. Jangan kemudian berhujahkan pelan-pelan mau terima kebenaran itu. Ini misalkan dia punya maksiat 10, saya mau buang yang 5 dulu lah. Yang 5 saya pengen jalani dulu lah, belum bisa untuk ninggalkan misalkan. Tidak bisa. Ketika 5 ini tidak ada azam untuk ditinggalkan, pasti naik, enggak akan turun, naik. Ke 6 lagi, 7 lagi, 8 lagi, 9, 10 lagi, maksiat lagi. Diingatkan lagi, pelan-pelan lah, saya belum bisa semuanya. 5 dululah yang saya buang, yang 5 enggak apa-apa. 5, 6 lagi, 7 lagi, 8, 10 lagi, maksiat lagi. Diingatkan lagi, pelan-pelan yang 5 dululah yang saya bisa tinggalkan, yang 5 belum. Kayak gitu lagi. Artinya apa? Enggak ada azam dari dirinya untuk betul-betul jadi na'am seorang yang hijratul ma'asi, hajirul ma'asi, untuk meninggalkan apa kemaksiatan. Memang berat, maksiat itu manis. Ya, apalagi kalau sudah kita nikmati, enak, manis, susah. Seperti orang kecanduan lah, nyandu, itu manis kan? manis. Candu rokok misalkan, aduh masya Allah, ninggalkan, beratnya minta ampun. Sudahlah, ya saya ini masih ngerokok, tapi ya kalau mau ngelarang saya gak usah kayak gitulah. Saya mau meninggalkan, tapi ya pelan-pelan kan. Dia masih ngerokok dulu, ya lama-lama jadi perokok lagi. Ya, diingatkan lagi, pelan-pelan lah, masa kasar-kasar gitu sih, setengah-setengah nanti dulu lah. Saya ngerokok, tapi sudah tak batasi setelah sholat saja, setelah makan rokok lagi enak, lupa lagi disana ngerokok lagi, habisnya sudah jadi perokok lagi. Ya, nah ini bagi orang yang meninggalkan maksiat, bismillah. Nah yakin, mungkin rata-rata antum dulu adalah para pecandu, ya, candu rokok dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah, dengan sebab itu, ya, kita bisa terbebaskan. Nah, kita sekarang makomnya makom mengajarkan, ya, diajarkan pada mereka kebaikan-kebaikan. Diberikan apa? Masa tempo, proses, ya. Jangan pengennya sebagai guru, pengennya murid langsung jadi pinter, misalkan. Harus segera. Nah, jadi ada dua pihak yang harus betul-betul saling berkaitan. Dari guru berusaha untuk memasukkan yang enak, dari sisi murid ya berusaha untuk merubah. Seperti itu. Jadi betul-betul harus ada proses. Qalahul musannif, qultu wa yabda'u bil aham fal aham. Dimulai dari yang terpenting apa sih yang hendak kita sampaikan pada mereka, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Wa alam annahu lam yadhkur fil hadits as-sauma wal hajj. Dalam hadis ini enggak ada penyebutan puasa dan haji. Fa ashkala dzalika ala katsirin minal ulama. Ini membuat sedikit iskal, permasalahan terhadap para ulama. Kenapa kok enggak disebutkan, padahal puasa dan haji juga termasuk rukun Islam? Qala Syaikhul Islam, ajaba ba'dun nas anna ba'dur ruwah ikhtasara al hadis. Dijawab oleh Syekhul Islam tentang masalah ini, sebagian manusia mengatakan bahwasannya rawi menyingkat hadis. Sebagian mengatakan, yang menukilkan apa yang mengatakannya adalah Ibnu Shalah. Beliau termasuk salah satu ulama hadis, Ibnu Shalah. Kenapa kok enggak disebutkan puasa dan haji? Syekhul Islam menukilkan, sebagian manusia menjawab, rawi-rawi hadis tadi mempersingkat lafaz hadis. Walaisa kadzalik, tetapi keadaannya enggak seperti itu. Enggak ada singkat menyingkat hadis. Fa inna hadza ta'nun fir ruwah, karena yang seperti ini secara tidak langsung ya mencela para rawi. Li'anna dzalika innama yaqa fil hadis al-wahid. Dan itu hanya terjadi pada satu hadis saja, enggak ada yang lain. Maksudnya apa? Yang namanya menyingkat itu kan tadinya ada banyak lafaz disingkat, atau ada banyak jalan disingkat jadi satu jalan. Seperti itu maksudnya. Mithlu hadithi wafdu Abdul Qais, seperti hadis yang dikenal dengan wafdu Abdul Qais, rombongan Abdul Qais. Apa hadisnya? Dikeluarkan dari Al-Imam Bukhari, disebutkan di sini pula. An Ibn Abbas, anna Abdul Qais wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abdul Qais mengirim utusan untuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, mimmanil qaum? Dari mana kalian wahai kaum? Faqalu min Rabi'ah. Kami dari Rabi'ah, dari negeri Rabi'ah. Qala marhaban bil wafdi ghairu khabaya wala nadama. Selamat datang wahai rombongan yang tidak ada khabaya, ini istilahnya untuk sambutan kata-kata saja. Seperti ahlan wa sahlan wa marhaban. Faqalu ya Rasulullah inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudhar. Kemudian utusan tadi berkata, wahai Rasulullah, antara kami dan engkau itu ada desa kafir yang membahayakan. Wa inna la nasilu ilaika illa fi syahri haram, dan kami enggak bisa mendatangimu kecuali kalau sudah syahril haram, untuk haji. Famurna bi amrin faslin na'khudubih. Perintahkan kepada kami dengan perintah yang ringkas yang kami akan ambil. Wa na'muru bihi min wara'ina, dan kami perintah dengan perintahmu tadi orang yang di belakang kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dan kami masuk surga. Faqala amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Amurukum bil imani billahi wahdah, atadruna mal iman billah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadhan, wa an tu'tul khums minal maghnam. Al hadid. Wa kana waqtu Abdul Qais fi sanah tisa. Ya, ila akhirih. Qauluhu wa kana wafdu Abdul Qais fi sanah tisa, hadha fihi nadhar. Wal athar annahum wafadu qabla fathi Makkah liqaulihim inna bainana wa bainaka hadzal haymin kufar mudhar. Ila akhirih. Naam. Ini contohnya. Haitsu dzakara ba'dhum asyam, di mana sebagian mereka menyebutkan puasa. Wa ba'dhum lam yadhkurhu, sebagian mereka tidak menyebutkan siam. Jadi dalam hadis waktu Abdul Qais tadi, hadis ini panjang, sebagian mereka menyebutkan kalimat puasa, sebagian mereka enggak menyebutkan. Seperti itu. Fa ammal haditsan al mufassalan falaysa al amru fihi makadzalik. Adapun hadis yang dua, yang ini, ini enggak seperti itu. Walakin an hada jawaban. Tetapi tentang pertanyaan ini ada dua jawaban. Yang pertama, kenapa enggak disebutkan puasa dan haji? Anna dhalika bihasabi nuzulil faraid. Yang seperti itu disesuaikan dengan turunnya faraid yang difardukan. Wa awwalu ma faradallahu syahadatain tsumma shalah. Kemudian yang pertama kali Allah fardukan adalah dua kalimat syahadat, kemudian salat. Ya, puasa dan haji belum. Fa innahu amara bis-shalah fi awwali awqatil wahyi. Nabi diperintah untuk salat pada awal-awal waktu wahyu, zaman wahyu. Walihada lam yadhkur wujubal haji ka'amatil ahadits. Sehingga dengan ini enggak disebutkan kewajiban haji seperti hadis-hadis keumuman yang lain. Nah, ini jawaban yang pertama. Inna ma ja'a fil ahaditsil mutaakhirah, hanyalah datang pada hadis yang terakhir. Qultu wa hadza min al hadits al mutaakhirah wa lam yadhkur fiha. Qultu, ini hadis ya, kata beliau, wa hadza min al hadits mutaakhirah, ini istilahnya i'tirad, bantahan beliau, komentar. Adapun ini termasuk hadis yang terakhir yang seharusnya sudah disebutkan di sana apa keutama apa kewajiban puasa dan haji, tetapi enggak disebutkan di sana. Jadi ini belum bukan sebuah ucapan, tetapi beliau komentari sendiri. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan hadis itu disesuaikan dengan turunnya kewajiban. Pada saat itu kewajiban hanyalah syahadat dan puasa, syahadat dan sholat, puasa dan haji belum. Tapi belum mengatakan tidak, hadis ini termasuk hadis yang terakhir. Nah, yang seharusnya disebutkan di sana, tapi tidak disebutkan. Al-jawab tsani, jawaban yang kedua, annahu kana yudkar atau yadkur fi kulli maqamin yunasibu. Sesungguhnya beliau menyebutkan dalam hadis ini sesuai dengan tempat yang sesuai. Jadi tidak semua tempat itu disebutkan. Jadi ketika dia berbicara disesuaikan dengan keadaannya seperti apa. Ya. Ini juga penting buat kaidah kita dalam bermuamalah, dalam berbicara, dalam lain sebagainya. Tidak semua tempat itu harus sama pembicaraannya. Ya, fikul lima komin makol. Setiap tempat ada makol khusus. Kita bicara sama satu orang, beda dengan bicara ketika bersama banyak orang. Kita berbicara dengan orang yang jahil, beda dengan kita bicara dengan orang yang na'am, alim. Seperti itu. Ini maksudnya. Jadi annahu kana yadhkur fi kulli maqamin ma yunasibu. Di dalam hadis ini beliau menyebutkan pada setiap tempat ucapan yang sesuai dengannya. Fa yadhkuru taratan al-faraid allati yuqatalu 'alaiha kasholati waz zakah. Terkadang disebutkan kewajiban-kewajiban yang diperangi atasnya seorang manusia yang meninggalkan, muslim yang meninggalkan, seperti sholat dan zakat. Wa yadhkuru taratan as-shalah was-siyam liman lam yakun alaihi zakah. ya, disebutkan terkadang sholat dan puasa bagi seseorang yang tidak apa ditunaikan, tidak apa namanya diwajibkan zakat. Ya, kewajibanmu itu seperti ini dan ini, sholat dan puasa. Ini mungkin beliau sampaikan seperti ini kepada orang yang belum balig. Kenapa? Orang yang belum balig, belum zakat fitr, belum ada kewajiban, belum zakat, seperti orang yang belum ada kewajiban zakatul mal. Tidak disampaikan di sana masalah zakat. Kenapa? Belum ada kewajiban baginya. Sesuai dengan keadaannya. Wa yadhkuru taratan as-shalah wa zakah wa shaum. Terkadang sebagian yang lain ketika kondisinya pas disebutkan sholatnya, zakatnya, puasanya. Fa imma yakuna qabla fardil hajj, bisa jadi karena memang belum difardukan haji saat itu. Wa imma yakuna al-mukhatab bidzalika la hajj alaihi, atau barangkali yang diajak bicara itu termasuk orang yang enggak diwajibkan haji. Ya, seperti orang miskin yang jauh dari negeri Arab, enggak mungkin haji dia, susah. Ya, atau orang yang sakit yang enggak mungkin menunaikan masalah haji, maka disebutkan baginya puasa, zakat, salat. Ini jawaban yang kedua. Jadi sesuai dengan maqam, keadaan, maka ucapannya pun menyesuaikan. Wa amma sholatu wa zakah falahuma sya'nun laisa kasairil faraid. Adapun sholat dan zakat itu punya urusan yang tidak seperti yang lain. Walihada dzakara ta'ala fi kitabihil qital alaihima li'annahuma ibadatani dhahiratan. Maka oleh karena itu Allah sebutkan dalam kitabnya untuk perang. Ya, atas keduanya. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan zakat, diperangi. Kenapa? Karena keduanya itu ibadah yang jelas tampak. Bikhilafi shaum, beda dengan puasa. Fa innahu amrun batin min jinsil wudhu'i wal iktisal min al janabah. Ya, itu perkara yang sifatnya batin, enggak terlihat. Orang itu puasa atau enggak, enggak terlihat, beda dengan salat. Kalau enggak salat, ya enggak salat. Enggak bisa ngomong saya salat tapi dalam hati, enggak bisa. Ya. Nah, oh saya ini zakat tapi tak sembunyikan. Dia tidak bisa zakat disembunyikan, gimana? Nah, tetapi kalau puasa, kita tidak tahu. Dia bilang, saya puasa. Ya, akhirnya dia tidak makan, tidak minum. Amrun batin, kita tidak tahu. Maka sholat dan zakat ini perkara yang sifatnya ibadah zahir. Dilihat. Orang yang tidak menunaikan, kita hukumi, tidak sholat, tidak zakat. Tapi kalau puasa, ya, kita tidak tahu dia sedang puasa atau tidak. Seperti wudu, dia sudah wudu atau belum, kita juga tidak tahu. Atau mandi dari janabah. Wa nahwu dzalika mimma yu'tamanu 'alaihil 'abd. Ya, dan yang semisal itu yang dianggap aman atasnya seorang hamba. Enggak diperangi. Maka Nabi pun enggak pernah memerangi orang yang meninggalkan puasa karena perkaranya batin. Tapi kalau zakat diperangi sama Abu Bakar, salat diperangi. Ya. Taib, sampai-sampai adzan itu sendiri adalah apa? Sebagai alamat negeri itu kafir apa muslim. Nah, fa innal insan yumkinuhu alla yanwi as-shauma wa ayyakula sirran. Manusia bisa saja tidak meniatkan puasa, dia makan sembunyi-sembunyi. Kama yumkinuhu an yaktuma hadatsahu wa janabatah, sebagaimana dia mampu menyembunyikan hadatsnya dan janabahnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkur fil a'mali adh-dhahira allati yuqatalu an-nasu 'alaiha. Maka oleh karena itu disebutkan amal Rasulullah, menyebutkan amalan-amalan yang adh-dhahirah, yang jelas, yang diperangi manusia atasnya, zakat dan puasa. Wa yasiruna al-muslimina bi fi'liha, dan mereka menjadi seorang muslim dengan mengerjakan perkara tadi. Wa li hadza allaqa dhalika bis-salati waz-zakah duna siyam. Oleh karena itu dikaitkan hal itu dengan salat dan zakat tanpa puasa, karena puasa adalah yang sifatnya batin. Nah, wa in kana wajiban kama fi ayati bara'ah fa inna bara'ata nazalat ba'da fardhi siyam bi ittifaqin nas. Wa in kana wajiban, walaupun sebenarnya puasa juga wajib, rukun Islam. Nah, sebagaimana disebutkan pada dua ayat dari Al-Bara'ah atau Bara'ah, ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Ini turun khusus pada puasa. Li'annahu taba'un wa huwa batin. Ini adalah taba', mengikuti dan sifatnya batin. wala dzikrul hajj li anna wujubaha khasun laisa bi'am. Tidak pula kenapa haji enggak disebutkan, hanya salat dan apa zakat, karena haji pun wajibnya khusus pada setiap tahun dan khusus pada orang yang mampu. Wala yajib fil umri illa marrah, tidak wajib bagi seorang dalam satu ya umurnya kecuali sekali. Jadi enggak disebutkan di sini, ini iskalnya terpecahkan. Kenapa dalam hadis ini, hadis yang mana tadi? Ya, dalam hadis Mu'ad enggak disebutkan di sana apa? Puasa dan haji. Cuma disebutkan di sini apa? Zakat dan salat, apa syahadat, salat dan zakat. Puasa dan haji enggak disebutkan. Tentunya di sini jawabannya tadi sudah kita dengar bersama, bisa jadi itu hanya menyebutkan fikuli makomin makol, setiap tempat sesuai dengan keadaannya, pembicaraannya. Mungkin saja ketika itu ya mereka itu apa ahlul yaman pada saat itu, orang-orang yang ahlu saum, atau mereka itu orang-orang yang belum mampu untuk haji dan lain sebagainya, sehingga enggak disebutkan. Ala kulli hal, na'am, keduanya adalah ibadah yang sifatnya dhahiron, yang tampak, yang seseorang ketika tidak mengerjakannya ya dianggap meninggalkan kewajiban. Beda dengan haji ya, ketika musim haji tiba, apakah kita yang enggak haji dikatakan kamu meninggalkan kewajiban haji? Enggak kan? Beda dengan salat, beda dengan apa? Zakat. Baik, qauluhu, nah ini yang terakhir. Qauluhu akhraja al-Bukhari wa Muslim wa akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, dikeluarkan pula hadis ini oleh yang lain selain Bukhari Muslim, ini Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, ini akhir dari penjelasan beliau dari syarah hadis yang disebutkan oleh penulis dari hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Nah, yang seperti ini tampaknya memang sulit kita pahami ya. Tetapi inilah yang dijadikan sebagian oleh orang-orang yang ahlus syubhat, orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, untuk menandatangani, mempertanyakan, kenapa kok seperti ini? Wah, berarti ini hadis ini enggak cocok dengan hadis yang lain. Hadis ini ada sesuatu. Oh, berarti ini puasa boleh untuk ditinggalkan. Kenapa enggak disebutkan di hadis ini? Ya, maka apa yang disampaikan di sini adalah jawaban bagi ahlus syubhat yang mengatakan ya perkara-perkara tentunya enggak diridhoi, yang tidak diridhoi dalam agama kita. Ini terkadang boleh sampaikan seperti ini karena memang ada kekhususan dalam bab ini. Mungkin saja pada saat itu banyak dipakai hujah oleh munharifin, orang-orang yang nyeleneh dalam Islamnya. Ya enggak mau puasa, enggak mau haji dengan alasan enggak disebutkan kok di sini pada hadisnya Mu'ad. Hadisnya Mu'ad cuma disebutkan syahadat, sholat dan zakat. Adapun puasa enggak dipertanyakan, haji enggak dipertanyakan. Berarti kan ringan, ya. Seperti itu. Maksudnya ringan boleh meninggalkan puasa atau ringan boleh tidak haji dan lain sebagainya. Ini jawabannya. Baik. Wallahu ta'ala alam as-sawab.